بسم الله الرحمن الرحيم sisipanipun Minhajul Abidin saking kitab Ihya Juz 3 halaman 218 ngandhap wa firqatun ukhra. Nah iki niki kelompok sing mirip kalih sing diwau sehubungane kalih beberapa kelompok yang mudah terjebak, tertipu oleh tipuan-tipuan perasaannya sendiri. Wa firqatun ukhra utawi kelompok kang liya maneh minhum saking wu'ad saking firqah sing dhisik saking wu'ad kuwi wong sing ahli mau izah iku adalu padha ngalih melenceng ngalih sapa si wu'ad anil min haji saking cara al-wajib ikang wajib fil wadhi ing dalem carane nuturi cara-cara nuturi orang yang wajib itu caranya gimana, sistematika metodenya kayak apa, itu sudah gak dipakai. Mereka sudah berpindah cara, bahkan kadang-kadang wale pituture iki menjadi sisipan, pituture menjadi pelengkap, malah sing dipentingno titik berarti ning gone alate nuturi. Ngono zaman biyane wis ngono isan. Wa hum utawi firqah iku wa'adhu ahli hadza zaman tukang nuturine ahline iki mongso kafatan hampir semuanya ini terkena ini ilaman kecoba wong asoma kang wis ngrekso hu ingman sapa Allah Gusti Allah kecuali orang-orang yang masih tetap dijaga oleh Allah, artinya digawe-gawe lah nuturi apa dengan bahasa yang dibuat-buat. Ora kok asline omongane ngono kuwi gak, tapi digawe-gawe. Ngono rite alam nuduhi ing atase banget longkone fi ba'di atrofil bilad ing dalam setengahe pira-pira wilayahe pira-pira negara. Jarang sekali yang tidak begitu gitu loh. Semuanya begitu kecuali orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah enggak katut. Dan itu sangat-sangat jarang. Ngono lita ing kana lamun tinemu. Ngono, lek ana sapa man. Tapi walasna narifu jari Imam Ghazali. Walasna durung lan ora ana sapa ingsun iku narifu ngerti sapa ingsun hu ing man. Tapi orang yang enggak begini ini belum pernah tahu saya. Jadi Imam Ghazali itu tahun semono. Tahun piro? Tahun 500 Hijriah, 500 Hijriah, berarti abad ke-5. Lah monggo saiki wis abad ke-15. Di 10 abad yang lalu aja sudah diramal kalau Imam Ghazali orang enak. Aku dikira tahu tumon. Tapi secara akal ada orang-orang yang tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, ini mereka apa? Terjebak dalam soal teknis, lupa kepada isinya. Nah, cara saya ini terus malah nganggu musik, mau itu nganggu musik. Akhirnya terus mentingno musiknya kuwi. Terus pengunjung orang tidak berpikir tentang salah bener, tidak eling Allah, malah dijak seneng-seneng jogetan. Ya termasuk sing dicampuri sari. Apa elek ora kok soal elek itu enggak. Sing dadi soal iku gak ngonone. Lho nek kuwi soal ibadah ya ngomong ibadah. Soal seneng-seneng ngomong seneng-seneng ngono. Nah, kadang-kadang itu pelaku iki sing hubungane karo soal pengajian tiga campur sari. Pelaku campur sari itu melok-melok rasa melok ibadah. Lah semono uga sing nuturi. Nuturine itu seneng semangat pengunjungake rumangsane pengunjung do ngibadah kabeh. Padahal tekone kuwi krana pengin golek hiburan. Itu kan ya terus dadi campur gak karu-karuan to. Nah, itu loh. Nek ngono elek iki pengajian dikai campur sari, dikai dangdu, dikai kosidano. Nek kowe iso misah ora elek. Iso misah niat. Wis karuan seneng-seneng ngono karuan perayaan ngono karuan. Tapi ojo sampai kukul ning ati bahwa kamu berjuang demi agama Allah, jangan. Itu loh ya. Iku ngono seneng-seneng. Ya kok iki wae ngono malah karuan. Karuan. Itu anu sudah melenceng dari jalur sampai apa tujuan intinya nuturi hilang. Nek jaman biyen ya ora sampai nganggo musik. Tapi ya sekedar nganggo apa sajak. Nganggo puisi. Omongnya digawe sing ah kabeh sampai dawa. Kita sedaya iki makhluk Gusti Allah ngaji nyupre ilmu manfaat supaya iso mati husnul khotimah ngono. Yo senajan awake susah, awake payah, ora dicegah mergo kepengin oleh ridane Gusti Allah. Lha kuwi niku non sawu niki contohnya ngoten niku contohnya. Karena mereka berpindah sistem, berpindah cara, fastagholu mongko padha menyibukkan diri sapa si? Menyibukkan diri sapa si? Tukang tutur mu'adz kumang. Mu'adz ahli hadza zaman. Padha ketungkul bitom mati. Atomah fastagholu bitom mati kelawan apa roncene omongan. Omongane digawe ronce runtut. Dipertahanno mulai awal sampai akhir iku ora enek pedote. Runtut. Wasatkhilan lan. Padha omongan sing digawe-gawe runtut. Watalfiki kalimatin lan nyampuri pira-pira omongan khori jatin kang metu an konumi syar'i saking aturan syariat wal akli lan akal mergo koto laban krono nyuprih lil igrobi maring keto aneh dewek sanepan sing sampai ora tinemu ngakal ben ketok aneh ngono. Iya nun saya oleh zaman saiki wamane pidato rene sekedar untuk tampilan MC ngene karuan. Pidato mau itu tapi nganggo bahasa kawi ngono. Panuan cekur wonten ing samudraning bebrayan. Kuwi akhire wong iki ora kok terus mikir isine enggak, tapi malah mikir bahasane gitu loh. Mergo ketok aneh, ketok aneh. Ana maneh wa taifatun. Lan ana sak kelompok maneh sagofu padha demen. Gandrung sapa taifah bi tayaratin nukati. Kelawan pira-pira apa tayarat. Tayarat omongan-omongan sing apa ya omongan sing gak langsung apa to yarot kuwi omongan sanepan toya roti nukat jadi apa sindiran-sindiran sing sing tunggale tanyalah pada rumput yang bergoyang tunggale ngono-ngono ki lho dadi omongan tapi sing ora langsung kaya upamane lek cara kaya kaya bahasane wong wong gawe surat cinta ngene kok bahasa dengan surat cinta sing coro piye ya biarkanlah penaku menari di atas kertas ini lho ngono-ngono kuwi lho itu yarot jeneng wa tajil alfadilan gawe sajae pira-pira lafat wa taufiqi halan tegese ngruntutake utawa numpuk-numpuk taufiqi ngerangkep-ngerangkep alfad bahasane di bulan baleni maknane sakjane padha ning ungkapane beda-beda ngono ngono kuwi dadi tapi indah memperindah kata fa'aksara mongko banjur mongko ngakeh-ngakehaken fa'aksaru himamihim mongko tayakeh-akehe cita-cita atau perhatiane si wu'ad iku bil asja'i kelawan nerapa merhatekno sajae mereka menuwal istisahati dan golek bukti golek dalil bi as'aril wisali kelawan piro-piro sa'ire wong sing ketemu kekasih wal piro kilan perpisahan dengan kekasih ngono terus nyuplek lagu ni sopo diunekne sebagai pembuktian bahwa itulah ungkapan orang-orang yang jatuh cinta terus nyuplek neh lagu ni sopo itulah ungkapan orang-orang yang berpisah dengan kekasih ngono seandainya aku tahu akhirnya akan begini aku tak mau bermain cinta ngono mula semanten ugi tiyang sing teng donya nggih ngoten pinjing lek ampun teng akhirat iku munene ngoten seandainya aku dulu tahu akhirnya kekafiran itu akan berakibat seperti ini aku tidak akan kafir nah. Terus musiknya itu akhirnya pengunjung juga apa terpedaya oleh musiknya yang ngomong juga menikmati musiknya panitianya juga bangga dengan musiknya akhirnya fungsi-fungsi apa pitutur yang asli menjadi minim upama ora ilang iku karek siti gitu lho cara mestine waktu rong jam itu bisa dipakai untuk cara maca ayat ngono sampai oleh satu ayat tapi krana dinggo ngono kuwi malah karek sak ayat malah arno-arno lah itu makmat jembagoro duhum ngono tujuannya apa tak kok digawek neko-neko kuwi bagoro duhum utawi tujuannya si wu'ad iku antak surarap yang telakeh di mujalasatihim yang dalam ngon majlis di mujalasatihim yang dalam ngon majlisnya si wu'ad apa sengake azza akotu aplaus aplausnya apa tanggapan anak sing bengok-bengok ini lho salim ya salam cocok apa apa istilahnya zakat ini jadi supporter agak supporter watawa judilan etok-etok kesengsem karo omongan mantok-mantok Masya Allah Masya Allah Masya Allah ngono dia tujuannya benakan sing ngono Masya Allah Masya Allah salim ya salam subhanallah subhanallah benakan sing bengok-bengok walau ala agrodin fasidatin senajan yang ngatasi piro-piro sejokang rusak senajan sajane sing keplok dhewe nek nganggo keplokan sing keplok dhewe jane kadang-kadang niate yang ngelulu pisan dadi sing pidato ben dadi keploke cocok setuju Padahal isung bunga-bunga iki cah nom-nom setengah mendem pisan. Lahui. Akhirnya piye? Padha bingunge, padha kesasare. Bahulai mongko tae mengkono-mengkono. Tae mengkono-mengkono mu'ad iku sayatinul insi. Piro-piro setan sing koyok menungso. Dolu kang padha nyasarake sapa insan. Sopo-sopo sayatin wa dolu kang podo kesasar. Sopo sayatin wa dolu lan podo nyasarake sopo sayatin. Kesasar lan nyasarake ansawa isabil saking dalan kang bener. Moko final awalina. Moko sa final awalina moko sa temene. Mengko sak temene tukang pitutur sing dhisik-dhisik kabeh. Iku wae lam yusliku sing dhisik-dhisik mau lho. Sing dhisik sing sadurunge keterangan iki wae kan. Enten sing napa? Nuturi wong-wong do apik tapi dhewe dhewe ora nglakoni lah ngono lho. Niku isih mending ngono lho. Isih mending. Final awali namo kosa temene wu'ad tukang pitutur sing disik-disik kabeh sing perkosa dirunge iki iku wa ilam yuslihu senajan ora padha bagusake sapa sapa awalin angpusa ming awak jiwine awalin tapi fakot aslaku mongko temen-temen wis padha bagusaken sapa si awalin gorom ing liyane awalin disik mending. Mergo dia masih berbicara tentang hati, masih berbicara tentang ikhlas, masih berbicara tentang zuhud. Isi hape. Dan orang-orang yang mendengarkan setelah itu krasa terus iso berubah akhlake, senajan dhewe dhewe ora itu. Iki ana manfaate ngono lho. Dene sing iki sing guri iki mang sing nggo saja nampilno sair-saire orang bercinta. Terus wah wis dolu jare Imam Ghazali wa sahahuran padha beneraken sapa siwuat apa awalin kalamahum ing dawuhe awalin wa wa'adzuhum lan ucalan pituture awalin omongane sik bener pituture sik bener materine sik genah tetapi wa amaha ulai ana punutai mengkono-mengkono wa'adzu ahli hadza zaman pituture iki zaman iku fa'innahu mongko sak temene haula iku ya suduna padha nyegah nyegahan sabilillah saking dalane Allah justru mereka seakan-akan memperbolehkan ngono campur baure aturan ngono lek perlu wong sampe njukit barang yang menengahe saking asike musike. Tapi dia enak pondok jari enekani pengajian loh. Ini rakan-rakan loh. Itu memang berpengajian apa berjuket? Pengajian loh. Ya ini aduh loh ya loh. Ya kian. Enggak lah. Aku mending kau nomang loh. Terus pas musik. Terus kue juket-juket. Memang iya aku mau ambil duduk cawe tok barang. Masa bililah. Sablah. Waya juru wayu ciruna lan dada akan wani atau waya ciruna lan podo narik podo ngajak sopo si mang haula narik alkoholko ing makhluk ditarik ilal guru maring ketipu maring kepujuk bilahi kelawan Allah bilal dirojai kelawan lafal rojak masyarakat amin diiming-iming alah gak apa-apa ini dosa-dosa sedikit gak apa-apa yang penting niatnya baik yuh, akhirnya wong kan terus kemendel iya toh tertipu oleh niat baik toh tapi lakonnya elak itu wes wah ini demi syiar kena kata-kata syiar tapi terus demendem akhirnya fayazidu mongko nambahi hum ing makhluk apa kalamuhum omongane si haula mang nambahi jaroatan ing kemendel alal maasi ngatasi piro-piro kemaksiatan warubatan lan demen ke dunia ing dalam dunia dunia lebih ya wong terus apa tampilane artis sing dijak ngaji ku mau mereka pengunjungnya benake kan nekakno artis ngono artis sing ditekakno ku mang ayu banget wes akhirnya pengunjung ku ora ketungkul apa ngrungokno pengajian tapi mau wanteng artis sing ayu ku do ngelek itu dhewe-dhewe tapi ya macake menara ya ngono kuwi klambine wabe lha terus ibu-ibu sing tekan yang pengajian kan terus melek lho kapan ya aku dikelambi ngono lah malah rasi deling Gusti Allah ngono maka akibatnya apa? Apa yang muncul kerusakan yang muncul dari perilaku perilaku orang yang demikian ini itu lebih dominan fama mongkotai barang yusidu kang rusakan hueng ma sopoh adal maghuru kiki wong sing tertipu iku aksaru luwe akeh mimati dimana saking barang yuslihu kang bisa dandani sopo hadal maghruru enma apa yang dirusakkan dengan apa yang diperbaiki itu gak subut iku podo karo apa ngumbah tai nganggu yo iya misal torsi dibang ketok itu yang gelundung tai ngono tapi yo panggah racis ya tak balaya seluku balayu seluku balik ora gawe kebagusan sapa si adal maghrur aslan babar pisan malah-malah gak ada kemaslahatannya sama sekali wong piye wong terus panitiane krana kekeselen terus isuk edu kodok eh terus sebagian panitia ngeterno artis sing wedok-wedok kuwi terus kangut malah piye malah terfitnah oleh itu sing wedok-wedok ya melek kepengin niru gelang kalunge sing gebyar-gebyar kuwi eh ta sing nuturi dhewe kena penyakit apa riya mamer oleh pinter omong terus ndi ajal masalah ae sing ndi siar, siar Islam kok disiar lo nganggo cara sing podo karo liane Islam eh iya ya jar oh islah karu-karuan wayu dilulan nyasarake sopo si si mang hadal maghrur nyasarno falkon kasiron ing makhluk kasiron kang akeh maka akhirnya banyak masyarakat yang tertipu dapat tersesat oleh perilaku mereka dianggap itulah ibadah yang paling baik karena menganggap yang bisa mengikat masyarakat untuk senang kepada pengajian akhirnya sakjane diteri senang pengajian apa senang rame-rame ini kuwi ngono walaya falanora samar apa wajhu kaunihi dalane anane si hadal maghrur ana iku maghruron ketipu orang yang demikian ini sudah jelas sisi-sisi sebelah mana ketertipuannya tertipu apa iya wong ora kok jarani iya lah ketipu toh wong ora nggawa maslahah kok rumangsa iso maslahah lah itu tertipu tertipune nemen lek sing dhuwur sing apa firqa sing sak dhuwure iki sak durunge iki iku upama tertipu pantas ngono. Mergo apa? Memang sing diomongne api kok. Nggih. Sing dibahas bab ati, sing dibahas bab tasawuf, sing dibahas bab thariqah, sing dibahas bab akhlak-akhlak sing bagus sing jlimet ning jero ati. Iku upama tertipu pantas ya senajan tetep elek wong sing tertipu. Tapi kan masalah apa madorotnya hanya terbatas pada diri sendiri kan orang lain masih bisa mengambil kebaikannya dan ini sing iki piye iki male wong ora ndelok isine tapi ndelok sajake ndelok puisine ndelok apa model-model kata-katane sairan-sairane Kemudian dah ditambah-tambahi musik, tambahi pelawak, tambahi macam-macam. Walah wis kira karu-karuan. Niku sane sing Malik, niku Pak Imron nggih, pura nek diwitang ngono ya gelem. Aku menyang niate golek hiburan kok. Gelem mergo golek hiburan. Ya berusahalah untuk tidak menganggap bahwa itu suatu syiar, jangan menganggap bahwa itu suatu bentuk ibadah yang mulia. Istilah belakang ae, wis padha mbek artis ngono lah wis. Cuma kono artis biasa tampil di sinetron, aku biasa neng pengajian terus tinggi ngerame ini suasana aku diundang terus mulai disangoni sebar terus podo persis ya bek menawa ya bek menawa boleh borak bek menawa ya dengan kehadiran begitu itu iku bek menawa mungkin ya bu sebagian kecil menunggu ya nek sing sadar itu ya bek menawa tapi ya sing akeh ora piye pengajian kok no. Nekano pelawak, nekano artis sinetron, nekano kiai. Lha wis campur baur kenyataane sira karo-karuan. Sing ngaji artis pisan, pelawak pisan, panitiane pisan, pengunjunge pisan iku cara malaikat nyatet bingung. Iki kelebu maksiat apa kelebu ibadah? Apa ya kelebu mubah mangan biasa ngono ae apa piye? Jadi angel, tidak nolnya angel. Nanti akan ada jawaban. Dinta ini aye, karena ngaji ni orang urut yang buah. Saking ngaji si seorang, soalnya ngaji si seorang orang yang orang paham. Ya, yang jelas nanti akan ada itu. Bagaimana solusinya, selangkah-langkahnya gimana untuk terhindar dari gurur-gurur seperti ini. Cuma ini memang oleh Imam Ghazali sedang diberi tampilan-tampilan beberapa celah, beberapa blowaan-blowaan yang mudah sekali orang keblowok ke situ. Ora kok berarti wong elek enggak gitu loh. Imam Ghazali mbek dudune iki lho blowaane sisih kene iki lho blowaane sisih kene gitu. Ditambahine saiki wafir qotun ukhra. Wafir qotun ukhra lan ana kelompok firqatun ukhra utawi kelompok ukhra kang liyane neh ini dia menganggap itu sudah itu tok sudah cukup ini sakjane jebakane nek ngono kuwi ngono tok kuwi rumasane wis cukup dadi ibadah ngono lho rumasane ngono tok kuwi wis iso keparek ning Gusti Allah ngono. Termasuk menekumang ngalor ngidul dolanan musik jere ibadah. Jadi panitia pengajian ita itu jere ibadah. Padahal ya nari duwe kepanitiaan tinggu seneng-seneng. Dhewe ngetokno duit bensin ra gelem ngono jere ibadah. Pokoke titik-titik ibadah. Kanjaran. Itu akhirnya uang terus tiba-tiba mayar terus ngeremehne ya. Nah itu bahayanya di situ, terjebaknya di situ. Suafir qotun ukhra utawi kelompok kang liya maneh minum saking ahli pitutur iku kona'u wis padha marem sapa firqah marem biki di kalami zuhadi kelawan ngapalno dawe wong sing ahli zuhud ngapal-ngapalno dawe para wali di zaman edan lan orang edan ora keduman nanging sak beja-bejane wong lali isih bejo sing eling lan waspada ngono kuwi diapalno ngono. Ngapalo ngono tok rumangsane wis iso. Maksude wis iso iku wis tok nggone ngono. Ngapalo hikam. Wah, hikam kan ya dawuhe wong ahli zuhud neh. Wa hadisahum lan wa hadisihim lan ngapalno pira-pira omong-omongane zuhud. Fi dzammid dunya ing dalem maitu dunya. Ana. Tapi napa fahum mongko utawi utawi utawi firqa iku ya fazuna ngapalna sapa firqa al kalimat ing pira-pira kalimat ala wajhiha ing ngatasé apa eneke kalimat wa yu'aduna lan padha nekakaken sapa si firqa ha ing kalimat tapi min ghairi ikhatatin saking tanpa nguasani bimaani ha kelawan pira-pira maknane kalimat ngono dhewe mek nekane omongane tok ning gak roh isine lho akhire malah dadi dosa salah paham ngono apik-apike wong salat kuwi sing wis iso ninggalno salate wah kuwi terus akhire mek diulat-ulat-ulat-ulat tok gak iso nerangno nek akhirnya terus sing ngrungokne salah paham. Lek ngono wong gak salah malah apik, malah ngono to sak. Padahal ora ngono. Asal usule munculnya kata-kataku mau sakjane gak ngono. Munculnya kata-kataku mang wong salat kuwi nek salat isik diakoni kaapiane dheke. Ngono. Ora disyukuri, ora dibalekne ning Gusti Allah. Kuwi kurang ikhlas. Bisane ikhlas kuwi lek dhewe wis iso ninggalno salat maknane wis gak ngerayah memanfaatkan salat untuk tujuan yang rena-rena. Lagi ringkes omongan. Api-api wong salat kuwi sing wis iso ninggal salat. Ngono-ngono kuwi akeh kembali manunggalin kawula Gusti. Omong-omongan manunggalin kalau Gusti ki piye to? Manunggal di maknane asale loro dadi siji ngono. Terus nemplek apa istilahnya ngeraso kaya kesurupan ngono. Ora. Manunggal kuwi ya asale loro dadi siji mergo sing sitok ilang ngono. Ngono jane manunggal kuwi. Manunggal kuwi ora kok muka Allah karo Gusti ora padha kok manunggal iki. Apa iso? Wong menungsa kawula kuwi dudu pangeran ya pangeran dudu kawula. Untu iso manunggal ya kliru ya sing kawula kuwi sing kudu ilang. Dadi karek Gusti Allah ijen, ngono lho. Ya ngono kadang-kadang gua rancu. Ingsun ora ana sing ana Gusti Allah. Gusti Allah ora ana sing ana ingsun. Sejatine ingsun iku Gusti Allah. Walah. Ya ngono ku diomongne lah, kene dadi fitnah. Syariat iki ora ana gunane. Nek wong wis bener-bener tok hakikat, syariat iku wis ora guna. Ngono. Ora penting, sing penting hakikat. Jadi wong nek wis tok hakikat ora usah syariat, tegese ora usah salat gak apa-apa. Bare urut kabeh kuwi. Mergo asale ning ngapalne gak ro isine. Ngapalne tok unen-unene. Ngono kadang-kadang ya setelah dijelentrene malah genah. Tapi ya nek cara di nganu dipikir sebenarnya apa ya asline makna kan ya ora ngono ya. Lupus lupu batok batok lailo siromo menyang Solo lah oleh payung motor mak jendit dulu lubah mati orang obah nak obah jadi ibu saya gua omongan omongan apa jejak jadi ini enak diarte ni ikulah pinter sih ngomong umum kon bentuk no tenan nak dia jareku Sunan Kalijaga mbok Sunan Giri muni ngono tenan sing ngomong dhewe kan mbuktekno ora iso. Piye iso mbuktekno lek Sunan Kalijaga tau omong ngono? Ya paling jarine jarine jarine ngono tok ta. Iya. Ya mulane kadang-kadang itu ya gimana ya? Cuma wis kadung dadi omongane wong akeh. Akeh-akeh wong ngarani lek kuwi ciptane Sunan Ali Joko lir tandure wis umilir ai juru yuru yo ta sapa ta mantenanya cahango cahango iku apa ya ngono tenang, apa ya piye. Nglacake kan ya. Cuma wis kadung melegenda. Melegenda iki dikise wis wis dadi umum kabeh ngomong ngono. Akhirnya dianggap iku iya. Lha tapi cek mending ana masalah kae ya. Nek masalah kae gak apa-apa. Wis isih diselametne sik kenek. Lah nek sing kaya sing ngono ingsun ora ana sing ana Gusti Allah ora ana sing ana ingsun ngono terus. Terus piye ya, Cak? Ngono diopal-apalne malah ora ana maknane. Bapak duhu mongko setengahe firqah. Iku ya falu agawe sapa firqah dalikae mengkono-mengkono. Nyampekno omongane wong ahli zuhud. Neno, dilakoni alal manabiri ngatasi piro-piro mimbar. Wanek sing berpidato kuwi sing diomong ne. Kira akeh wong salah paham. Ono. Wabaduhum lan setengahe maneh firqah fil maharibi nglakoni dalam piro-piro waktune perang. Ngusume kumpulan-kumpulan perang, ngusume semangat perang. Duh midatoni prajurite ngono kuwi lah. Akhire prajurite duh semangat. Babaduhum lan setengahe maneh firqah oleh ngomong fil aswaki dalam pira-pira pasar mal julasai sertane pira-pira sing lungguh-lungguh ning pasar. Jagongan ning pasar dijejeri terus dituturi. Tuturi tapi nganggo apalan. Apalan omong-omongane wong zuhud-zuhud kuwi diapalno. Ndek dhewe ora nglakoni ya jane. Ya cuma ketok bido apa nyene. Akhire mek kuwi to lho sing dadi tujuane ndek. Ketok bido wong sak pasar gak enek sing apal, ndek apal dhewe. Tentara prajurit sak mono batalion kok ora enek sing apal, ndek apal dhewe ngono. Kabeh iku ora enek sing apal, akhire wong do kagum kekulo. Masya Allah kok apal kabeh ya. Ngono. Melek diarani ngono kuwi lho sak jane. Dadi dedes maknane ora roh. Ngono wa kulun minhum. Wa kulun wa kulun utahe saben-saben siji minum saking firqah. Iku ya dunu. Ngira nyono. Sapa si kulun? Nyono apa? Nyono ana wing satemene kulun. Iku idha tamayyaza tetkalane wis dadi beda, wis dadi istimewa. Biadal kodri kelawan iki-iki kemampuan, kemampuan apal mang. Dadi bedane supoti saking wong pasaran wal jundiati lan wong perang, wong po tentara, prajurit. Mergo apa kok dadi beda ilhafidho? Krana wis ngapalno. Sopo si ilkafidho koronawus ngapalno sopo si kulun kalamat zuhadi ing omongane wong ahli zuhud wa ahli dini lan ahli agomo dunahum sakliane sukoh wal jundiyah mang. Mergo wong sak pasar wong sak batalion renek sing duwe istimewa kaya ndek dadi ketok istimewa. Dene wis ketok istimewa pakot aflaha mongko teman-teman wis bejo sapa kulun wa nalaran wis murka le sapa kulun algorodo ing sejane. Sejane agama iki rumangsane ngono iku. Penyonone ndek ngono. Ngono. Penyonone tok sakjane. Surpane lek wis apal. Dek iki wis dapat derajat tinggi di hadapan Allah terus seakan-akan dia sudah aman sentosa enggak akan di salahkan oleh Allah lagi. Senajan dhek ora nglakoni ngono. Yo piye yo angel tibake. Nah, salah satunya apa penyebabnya? Ya, penyebabnya mereka pameh padha karo sing ngarep apa? GR. Terlalu tinggi dia menilai dirinya. Seakan-akan lek wis apal itu enggak perlu tanda. Mergo duwe penganggep wong apal kuwi wis. Ngono, wong apal kuwi berarti wis. Wis apa? wis wong apal. Sakjane wis apal to aku kuwi, tapi rumasane wis nggon. Saiki kowe apal. Apalna ya uruten. Apal. Urute apa? Jerene wong-wong sing wis tau teko Blura iki, Tanjung Bang teko Blura. Kuwi sapa-sapa sing kepengin teko Blura kudu ninggalno Jombang. Nek bar ninggal Jombang ninggalno Ploso. Nek bar ninggalno Ploso ninggalno Babat. Bar ninggalno Babat ninggalno Bojonegoro. Bar ninggalno Bojonegoro ninggalno Cepu. Bar ninggalno Cepu ninggalno pinggire Blura. Wakit tok Blura. Apalno ya? Apa? Diapalno? Sapa-sapa sing pengin tok Blura kudu ninggalno Ploso, ninggalno Jombang. Lebar ninggal no Jombang ninggal no Ploso, lebar ninggal no Ploso ninggal no lah, wis apal apal apal, wis apal wis tuk Blura dereng wong apal apa tuk Blura ngapal no dawe wong ke ahli suhud ora kok berarti wong suhud itu kecuali lek kowe ngapalno asmae Gusti Allah siji. Ngono, masih kowe urung ora paham maknane asma. Tapi krana kowe nyebut asmae, lha itu nyampe. Lho, nyampe. Buktine apa? Kanjeng Nabi lek dawuh iko. Sapa wong sing ngapalno asmaul husna dijamin mlebu wargo nek napa wong ngapal tok ae kok lho. Iya. Itu persoalane mergo asmae Allah. Tapi lek soal nuturi ya bidone. Bidone lek ngapal asmae Allah kuwi ora akeh wong ritek dhewean ritek muni jenenge apal lho. Lah, nek sing diapalne kuwi asmae Allah, sing diunekne kuwi asmane Allah. Lah iku sing teko ya asmae Allah ngono. Iya, sing teko asmane Allah. Ya contoh sing gampang ya kuwi. Nek kowe muni kopi sing teko kopi, nek sing muni jembok rene jahe sing teko jahe. Tapi nek sing mbok ana asmane Allah ya, sifate Allah sing teko. Ora, tapi nek wong nuturi sejene. Ngono, wong ngomong ora berarti wong wong cerita ora berarti wong teko. Kowe cerita tentang Surabaya, berarti kowe wis teko Surabaya urung. Mesti cerita tok. Lah, kebanyakan orang-orang seperti yang disebutkan ini ngono sing ngapal dawuh-dawuhe ulama ahli tasawuf, ulama ahli zuhud, ahli-ahli agama diapalno, rumangsane ngapalno ngono kuwi tok wis sampai pada tujuan agama. Ya akhirnya ya kayak nasibe zaman Orde Baru rian ya. Apa ono Pancasila, apa Pancasila? Satu. Tuhan dan Yang Maha Esa. Dua. Ke persatu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sak teruse. Tapi bangsa diteliti kerdil kabeh. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa tibae kesetanan yang merajalela. Manusia yang adil dan beradab tiba-tiba yang terjadi adalah kebinatangan yang biadab. Wah. Persatuan Indonesia tiba-tiba perseteruan Indonesia. Nah, perseteruan, ora persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ternyata sih dilakoni gak ngono. Jadi ini pribadi dan keserakahan yang dibungkus dengan permusyawaratan. Ngono ora kerakyatan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari rebutan sosial. Kan gitu. Mergo pome apal. Apal itu wis apa dulu? Dereng, apal Pancasila bukan berarti wis nglakoni Pancasila. Ngono. Sayang ini salah satu jebakannya di sini. Jadi mereka menduga kalau sudah menjadi orang istimewa, dia sudah menghafalkan dawuh wong sing suhud-suhud merasa sudah sampai pada tujuan agama. Wasara lan dadi sapa si meng sapa si ulun. Dadi iku maupuran wis di ngapura lahu kedue kulun wa amilan lan tegese aman sapa kulun iqaballahi ing siksane Allah min ghairi dhairi kelawan saking tanpa nata lahire si kulun wa batine kulun no. Dijogo anil asami saking pira-pira dosa dikira lek dhahire batine iki ora dijogo saka dosa kuwi ora disiksa rumangsane ngono dosa-dosa lah ora apa-apa sing penting aku wis hafal. Wis apal apa dawuhe para ulama, apal dawuhe para kyai. Walakin nahu tetapine sapa si ulun iku ya dunu mek nyono tok. Nyono anake utawa ing satemene ngapalaken ing kalamu zuhad. Anake utawa ing satemene oleh apal. Anake utawa ing satemene oleh ngapalno si kulun ngapalno li kalami ahli din maring dawuh-dawuh ahli agama iku yakti wis nyukupi apa khidhu nyukupihi ing kulun dikira menghafalkan tok itu sudah cukup. Wa gururu haulai utawi kebujuke iki mengkono-mengkono firqah iku adharul we pertelo min gururi man qablahum tinimbang saking kebujuke wong qablahu kang sadurunge firqah. Ini semakin jelas lagi ketipuan apa ketertipuan mereka semakin nyata lagi. Ngono. Wa firqatun ukhra. Wa firqatun ukhra lanu tai kelompok liya maneh. Ini iku istaghraku padha ngentekaken sapa firqah. Ngentekaken auqa taumeng kira-kira wektune firqah. Dintek nafi ilmil hadis yang dalam ilmu hadis. Ngono anek-anek sing sibuk habis waktunya untuk ilmu hadis. Hadis tok kuwi sing dipenting no. Mahamine ora, ngamalane ya ora. Lupono hadis sing aneh-aneh. Ane ngarepaken sapa ingsun visi maihi yang dalam berebut ngrungokno hadis. Iki jaman biyen saiki ora patek. Terus saiki anu, terus saiki nglumpukno sanad. Nglumpukno aku wis tau ya nampa sanad kokono-kokono. Silsilahku koyo-koyo lek ngene contone dalail. Kulo napi ijazah dalail niku kuatah kiai kula kiai nika kiai nika kiai nika. Artinya dia bangga ketemu kiai kono-kono lho. Tapi dalail ora tau diwaca. Itu sapa ya iso eh. Pemane ngene, kowe diuruk ibumu masak. Masak rawon carane ngene terus diuruk bulekmu. Carane masak rawon ngene terus petuk budimu, diuruk budimu carane masak rawon ngene. Lah mari ngono kowe ning Sumatera, petuk familimu Sumatera kono diuruk gawe rawon nek carane ngene terus kowe cerita sapa-sapa. Lho, sing mulang kula rawon, masak rawon itu ribuan sudoyo ngurui resepnya macem-macem tapi masak era tahu oh ya bisa enak sih menunggui mereka menghabiskan waktunya dalam ilmu hadis ini ngarepaken sapa ingsun visi maing dalam ngrungokno hadis wajam in riwayat dan ngumpukno riwayat al-kathirati kang akeh minuhu saking ilmu hadis wa talabil asani dilan golek pira-pira sanad golek sanad al-ghoribati kang aneh-aneh kang asing al-aliyati kang luwe luhur jenengan dugi teng Rasulullah niku pinten selisihe diwetung jiro lu anu tigang dasa kalih oh sik dhuwur kula berarti wong kula namung 17 kok. Terus jarak antara kula kalih Kanjeng Nabi niki soal hadis niki namung 17 jarake. Niki. Akhirnya apa? Fahimatu ahadihim. Mongko tahe cita-citane salah siji ne firqah iku ayat dura arep ento berkeliling. Berkeliling sapa firqah, sapa-sapa ahad. Berkeliling fil biladi dalam pira-pira negara. Mereka senengane berkelana dari satu daerah ke daerah lain untuk pengen ketemu kiai tok. Wayarola ningali sapa si ahad ningali asyuyukha ing pira-pira guru, pira-pira syekh. Perlune apa? Liakula supaya iso omong. Liakula supaya bisa ngomong si ahad ngomong piye ana arwi an fulanin. Kula nate mireng dawuh hadis sing kula riwayatake saking Syekh Niko, Kiai Niko. Nah, ceritane lah hadis tunggal niki kula nggih nampi saking Pak Kiai Niko, nggih nampi saking Pak Kiai Niko disebut nek 50 Kiai ini. Wah, akhirnya sing krungu terus kagum-kagum, Masya Allah. Kok telaten men ya. Nek sing kula pun nate menangi Pak Kiai Niko, Pak Kiai Niko, Pak Kiai Niko. Padahal iki sing disebut sepo-sepo, nek sing wis edo barang. Ngono wala katro itu banyak di teman-teman nate ningali sapa kula fulanan ing fulan kula mun nate kepanggi Pak Yai fulan malah kula sempat dijajahi iki sanate ngono wa mailan iku sertane kula minal isnadi saking kesanatan sendenane hadis mau tawi sanat laisa kang ora ana apa ma ora niku ma'ahiri sertane liyane kula. Kulo niku enggak ada sanad sing asing. Sing kiai-kiai sak Jawa niku mboten sing duwe. Nggih kulo tok niki sing duwe. Ngono. Di akhire ora sida mendalami hadise tapi hanya apa? Membanggakan sanate. Membanggakan sanate. Wa ghururuhum. Apa elek? Ora. Tapi menganggap bahwa membanggakan sanad itu sudah cukup, lah itu jelek gitu loh. Ora kok berarti ngurusi sanad ki elek ora, aku salah paham. Nah. Ngalene. Walah, kowe bi'at tariqah ngalmamur gak karo-karone padha karo sumara bi'at. Wis padha ae. Ya ora padha. Ora padha ya tetep apik sing bi'at wong bi'at karo ora kok dipadane cuma nek pancen akibate kok akhire padha-padha gak wiridan. Iya padha. Ana ya berarti piye ya bi atau ya wiridan kuwi sing paling bener. Ora kok salah timbangane bi at ya pandha ora wiridan ora usah bi at. Ya malah ora wiridan nemen ya ta. Wa gururuhum. Wa gururuhum utai ketipune si iki ahad sing berburu hadis iku mau iku min wujuhin saking pira-pira dalan menawa iku setengah saking wujuh ana umutai sak temene ahad iku kahalamatil asfari kahamalatil asfari kaya pira-pira apa pira-pira wong kang gawa lembaran kaya wong sing gawa lembaran. Mergo apa fa'inna umongko sak temene hamalatul asfar. Fa'inna umongko sak temene hamalatul asfar iku layasrifuna ora merhatiaken sapa si hamalatul asfar ala inayata ing perhatiane diengokno perhatiane ila fahmi ma'ani sunnati maring mengerti ngerteni mahami kira-kira maknane sunnah akhirnya fa'ilmu humoko ta'i ilmu nehamalatil asfar iku kosirun terbatas walai salana rana iku ma'ahum serta nehamalatil asfar apa ilan naklu kejobu mengindah kok ngerekam kok ngerekamera komplit kalah bik aset. Udah krungu tok krungu ke isolali barang Nek mboten salah nika ngeten dawuh nek mboten salah. Lah nek salah piye? Waya gununa lan padha nyono sapa si Hamalatul Asfar nyono ana dalika ing sak temene mengkono-mengkono mindah tok kuwi iku yakfi wis cukup. Apa zalik umum Hamalatul Asfar? Mereka mengira bahwa itu semua sudah cukup bagi mereka tanpa ada pendalaman dan pemahaman. Wa minalan iku setengah saking ujuh dalan ketipune mana iku anahum saat temene firqah iku lam ya bamu durung paham sapa firqah maniyah ing pira-pira maknane hadis sunnah wala ya'lamun lan ora padha ngerti sapa firqah biha kelawan sunnah utawa waqat ya bamuna lan kadang-kadang wis padha paham sapa firqah biha doa ing setengah sunnah aitun halimale tapi wala ya'maluna lan ora padha ngamal nglakoni sapa firqah bihi kelawan sing dipahami. Lalu dia membanggakan pemahamannya tok itu dan menganggap itu sudah cukup dan menjadi alasan untuk menjadi orang baik. Nah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabatir rasulillah jumain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.